kasih untuk Anda mitra bisnis Pas FM Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasika FM Jogja. Kita bersama Anda dalam Kavis Break bersama Bang Kavi Kurnia dan ngomongin marketing ilmu macan. Tadi ada penelpon terakhir Pak Henry yang menanyakan bagaimana peluangnya karena beliau ini posisinya sebagai seorang marketing. Kalau mau ketemu new customer di tahun macan ini harus bagaimana gitu. Silakan Bang, terakhir. Itu kan karena kan makanya kan kalau caranya itu yang kan yang menakutkan dari macan itu adalah tahu-tahu tiba-tiba plak datang hadir dan nomplok gitu loh. Yeah. Jadi memang dia adalah hunter gitu loh. Nah, sebenarnya dari caranya macan ini kita bisa pelajari bahwa subtlety-nya gitu loh, apa dia melakukannya dengan cara yang elegan gitu, tahu-tahu blek gitu loh. Jadi kalau menurut saya mungkin bisa ditiru filosofinya macan ini gitu, tidak melakukannya tanpa harus basa-basi penuh ritual atau segala macam, tapi bisa melakukan dengan sangat elegan. Tapi yang paling penting adalah seperti yang tadi katakan bahwa opportunity itu adalah tergantung dari pribadi masing-masing yang mau melakukan gitu loh. Nah makanya kan sekarang ada orang mengatakan pepatahnya begini, kenapa sih China tiba-tiba bisa punya semangat yang sedemikian besar dan kemudian bisa tampil sebagai negara yang sedemikian hebat gitu loh. Dan mereka menganggap bahwa India itu mungkin tidak akan pernah bisa gitu loh. Walaupun India juga masih tertutup dan terbuka. Nah yang menarik adalah teman saya mengatakan dia punya teori. Ya itu mungkin itu bahwa orang-orang dari China itu selama waktu sebelum mereka melakukan reformasi di China gitu loh, reformasi ekonomi gitu loh, itu mungkin orang-orangnya di bawah pemerintahan yang lama gitu loh, itu kan udah terbiasa hidup susah. Jadi mereka bilang, bayangkan ada 1 miliar orang dilatih hidup susah sekian puluh tahun gitu loh, sedangkan kita tidak pernah mengalami ujian atau latihan hidup susah. Yeah. Jadi teman saya itu punya teori, mungkin Indonesia ini kalau mau makmur, kita juga perlu melatih para rakyatnya hidup susah. 350 juta tahun tuh udah 350 tahun ya kita dijajah dulu ya. Yeah. Itu sudah sangat lama, tapi ternyata memang Tiongkok ini negara peradaban tertua sih. Iya, tapi waktu zaman komunis kan mereka kan memang benar-benar sengsara sekali. Ya. Iya. Jangan deh Bang. Jangan ngomongin sengsara-sengsara di Indonesia. Tapi itu kan latihannya mungkin. Itu kan teori doang. Iya, mungkin kita juga terlalu sering dimanjakan ya dengan situasi yang membuat kita nyaman. Kita kan, gitu kalau ya. Kita kalau Indonesia kan beda. Kolam susu. Iya. Udah ada lagunya, Kos Plus, ya kan? Apa yang ditancap jadi. Nah, itu dia. Apa yang ditancap jadi, coba. Ini ada Pak Budi nih, Budi Bondowoso di Surabaya. Bung Kavi, gimana peluang bisnis perbaksoan di Surabaya, Bung? Kalau menurut saya sih, semua bisnis mestinya di tahun 2010 itu akan bagus. Sukses. Sukses, gitu loh. Cuman bagaimana kita mewujudkannya gitu loh. Jadi kalau menurut saya adalah kearifan dari masing-masing orang itu untuk menggunakan peluang dan opportunity masing-masing. Yang penting memang gak mungkin juga ya Bang ya. Masa setiap tahun nanti ganti tahun barunya, CEO-nya ganti pekerjaan ya repot juga. Dan kita tidak harus ini kan cuma prolog aja gitu loh. Nah, kan nanti kan tunggu aja kan baru nanti kalau diseminarkan tunggu, makanya harus hadir Anda ya. Sebentar lagi nih ada rencana, semoga nanti tidak ada halangan ya Bang. Yeah. Ada seminarnya bersama Bang Kavi Kurnia. Ini ada Ibu Lucia di Cibubur. Saya baca di Kompas hari ini, tahun macan itu bisa selesaikan masalah, tapi ingat di tahun 98 juga ada krisis finansial. Tapi di samping itu kan perubahan yang kita lakukan di tahun 98 itu juga banyak sekali. Yeah. Jadi siapa tahu di tahun 2010 ini itu akan ada perubahan-perubahan baru yang akan membawa kebaikan bagi kita semua. Dan kita harus berharap bahwa itu yang kita inginkan. Bahwa apapun masalahnya, apapun situasinya, bahwa percayalah bahwa ini akan ada perbaikan-perbaikan yang sangat luar biasa. Oke, okay, lesson to learn-nya nih Bang Kavi. Ini 1 menit terakhir saya akan berikan kepada dirimu. Apa sih yang bisa kita pelajari dari marketing ilmu macan ini Bang? Iya, jadi kan kalau saya baca ternyata kalau di aliran kungfu itu ada aliran macan gitu loh ya. Dan salah satu dari filosofinya adalah bahwa ternyata macan itu sangat sabar. Sangat sabar sekali. Dia sabar mengintai, sabar menginginnya gitu loh. Dan kata mentor saya yang Pupeniti, sabar itu dilengkap, Tuhan melengkapi manusia dengan sabar itu, bukan Tuhan kasihan, dan bukan pula sabar itu sebagai ujian, tapi sabar itu adalah justru alat bantu untuk survival. Wow, luar biasa, dahsyat. Sekali lagi Mitra Bisnis, kalau Anda penasaran lebih dalam lagi mengenai marketing ilmu macan ini, tunggu nanti saat diseminarkan bersama Bang Kavi ya. Dan sore ini karena tadi Pak Henry sudah mengaku dengan jujur, beliau pernah mendapatkan hadiah dari Kavis Break. Jadi ya Pak Henry gak dulu ya, terima kasih. Selamat untuk Pak Andre, Pak Dibio, kemudian ada Pak Edi, lalu ada Pak Budi di Surabaya ya. Nanti Pas FM yang akan menghubungi Anda, jadi jangan khawatir, Anda akan tetap mendapatkan satu buah buku Biang Penasaran karya Kavi Kurnia dan satu t-shirt keren ala Kavis Break. Jadi terima kasih sekali Anda sudah join bersama kita, Bang Kavi, thank you. Selamat sore. Selamat mengaum, Bang. Coba aumnya. Dan saya Dona Ariza, sampai jumpa. Itulah tadi Kavis Break bersama si Biang Penasaran, Kavi Kurnia. Sampai jumpa, Kavis Break.